Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu' al-Maknun fi sirati an-Nabiy al-Ma'mun. Awwalu jumu'atin jumi'at fil Madinah qabla al-Hijrah. Kana awwala man shalla bin-nasi al-jum'ah قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه وأبو داود في سننه بسند قوي عن عبد الله بن كعب ابن مالك قال كنت قائد أبي بعدما ذهب بصره وكان لا يسمع الأذان بالجمعة إلا قال رحمة الله على أسعد بن زرارة قلت يا أبتي إنه لا تعجبني صلاتك على أبي أمامة كلما سمعت الأذان بالجمعة فقال أي بني كان أول من جمع الجمعة بالمدينة في حرة بني بياضة في نقيء في حرة صلى الله عليكم في حرة بني ببادة بياضة في نقيء يقال له الخضمات قلت وكم أنتم يومئذ قال 40 رجلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الإخوة الكرام kita melanjutkan pembahasan kita tentang Al-Bay'atul Aqabah. Tapi kita pagi hari ini adalah awal Jum'at fil Madinati qabla hijrah. Jum'at pertama kali ditegakkan, salat Jum'at pertama kali ditegakkan sebelum kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah. Berkata pengarang kitab kita, orang yang pertama kali salat menjadi imam mengumpulkan manusia pada salat Jum'at sebelum kedatangan Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya, dialah As'ad bin Zurarah. Jadi inilah Jumat pertama dilakukan di dalam Islam sebelum kedatangan Nabi SAW. Ibn Hibban mengeluarkan dalam kitab sahihnya, demikian pula Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang kuat dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dia berkata Abdullah bin Ka'ab bin Malik, aku pernah menjadi pemandu ayahku manakala penglihatannya telah hilang, maksudnya telah buta. Sebagian sahabat manakala tua, ya Allah cabut matanya, pandangannya. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik, di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Ya. Wa kana la yasma'u al-adhana bil jum'ati illa qala. Dan adalah ayahku tiap kala mendengar azan dikumandangkan waktu salat Jumat, kecuali dia akan berdoa rahmatullahi ala As'ad bin Zurarah, semoga Allah merahmati As'ad bin Zurarah. Ya, aku pun bertanya, wahai ayah, aku aneh merasa, ya, engkau senantiasa mendoakan Abu Umamah, maksudnya As'ad bin Zurarah, manakala engkau mendengar azan dikumandangkan di waktu Jumat. Maka berkatalah Ka'ab bin Malik, wahai putraku, dialah orang yang pertama kali mengumpulkan manusia untuk melaksanakan salat Jumat di kota Madinah, tepatnya di kampung Bani Bayadah, di tempat namanya Naqi, ya, di tempat berkumpul yang disebut dengan nama Al-Khasamat, ya, Al-Khadamat. Al-Khadamat dikatakan maudhi'un kana yastanqiu fihi al-ma', di tempat yang namanya Al-Khadamat, itu adalah merupakan tempat di sana ada, ya, ada sedikit danau kecil, tempat orang-orang berkumpul di sana. Aku pun berkata, wa kam antum yawma idzin, berapa kala itu jumlah kalian? Qala 40 rajulan, jumlah kami kala itu adalah 40 orang. Jadi Asad bin Zurarah yang pertama kali mengerjakan Jumat dalam Islam, jumlah salat Jumat ketika itu jumlahnya adalah 40 orang. Dan ini dilakukan sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari sinilah sebagian ulama-ulama mazhab sebagaimana Syafi'iyah mengatakan salat Jumat itu harus minimal 40 orang. Bila kurang dari 40 orang maka tak sah Jumatnya. Mungkin dari riwayat ini. Walaupun ada riwayat lain yang menunjukkan pernah Nabi melaksanakan salat Jumat kurang daripada itu. Ya, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, jumlah sahabat kala itu yang bersisa karena semuanya mereka meninggalkan Nabi, ya, jumlah mereka hanya 12 orang. Pernah suatu ketika Nabi melaksanakan Jumat, tiba-tiba datanglah rombongan-rombongan pedagang dari Syam membawa dagangan mereka. Maka sebagian sahabat kala itu yang mendengar khutbah, mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejar barang dagangan milik mereka. Jumlah yang tinggal hanyalah 12 orang. Ya, maka Allah turunkan ayat, "Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha." Manakala mereka melihat barang dagangan mereka datang, maka mereka bergegas mendatanginya. Watarakuka qaimah, mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah, katakan Muhammad, apa yang Allah siapkan berupa ganjaran pahala itu lebih utama daripada harta dunia, daripada perdagangan yang melalaikan. Jumlah mereka 12 orang, dan ini mazhabnya Malik. Mereka mengatakan minimal salat Jumat 12 orang. Ya, pendapat ulama dalam hal ini berselisih. Ya, dan yang lebih rajih wal ilmu indallah, tidak ada keterangan dari Nabi SAW membatasi bilangan harus sekian baru dikatakan Jumatnya sah. Mana kalau dianggap sudah jemaah maka Jumatnya sah walau kurang daripada 40 orang, walaupun kurang daripada 12 orang. Karena yang terjadi ini semua bukanlah merupakan dalil, tapi inilah merupakan kebetulan saja jumlahnya segitu kala itu. والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. بعث مسأب ابن عمير رضي الله عنه إلى المدينة للدعوة إلى الإسلام. لما انتهى الموسم وانصرف القوم راجعين إلى بلادهم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم شابا من شباب المسلمين السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو مسأب بن عمير رضي الله عنه. وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان مسعب رضي الله عنه يسمى بالمدينة المقرئ. وكان نزول مسعب رضي الله عنه بالمدينة على السيد الجليل السابق إلى الخير أسعد بن زرارة رضي الله عنه. Kemudian ya, pengiriman Musa bin Umair ke kota Madinah untuk berdakwah mengajak manusia kepada Islam. Jadi sebelum Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Nabi mengutus utusannya. Inilah duta pertama dalam Islam yang dikirim ke Madinah dari kota Mekah, namanya Mus'ab bin Umair. Pemuda yang kaya raya, ayah dan ibunya memanjakannya dengan kenikmatan dunia, baju yang bagus, parfum yang mahal. Semuanya dia tinggalkan ketika dia memeluk Islam. Dan dia pun pernah dikurung, pernah disiksa agar meninggalkan Islam. Namun akhirnya dia diperintahkan Nabi SAW untuk berangkat ke kota Madinah. Ya. Maka manakala musim haji telah berlalu dan telah terjadi perjanjian Al-Aqabah yang pertama antara Nabi SAW dengan kaum Ansar, ya, di musim haji, maka mereka pun pulang ke kota Madinah. Ya. untuk memperkokoh iman mereka, karena mereka baru masuk Islam, maka Rasulullah mengutus kepada mereka pemuda, salah seorang pemuda dari pemuda kaum muslimin yang mereka adalah orang terdahulu dalam Islam. Dialah namanya Mus'ab bin Umair yang kelak akan terbunuh pada perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Maka Nabi memerintahkan Mus'ab untuk mengajarkan kepada mereka Quran, mengajarkan kepada mereka Islam, memahamkan mereka tentang Islam. Dan Mus'ab dipanggil oleh orang-orang Madinah dengan nama Al-Muqri, orang yang membacakan Quran. Dan kedatangan Mus'ab bin Umair ini di kota Madinah, ya, dia bertempat di rumah kaum Ansar yang mulia. Dialah As'ad bin Zurarah, orang pertama mengumpulkan manusia untuk sholat Jumat. Naam. Jadi sebelum Nabi datang, Nabi mengirim terlebih dahulu utusan beliau agar mulai dakwah di sana sebagai bentuk mukaddimah. Naam. Najahu Mus'ab radhiyallahu anhu fi muhimmatihi. Wa qad najaha Mus'ab radhiyallahu anhu ayyama najahin fi nashr al-Islam wa jam'i an-nas 'alayhi wa istata'a an yatakhatta as-si'ab allati tujadu da'iman fi tariqi kulli nazihin gharibin yuhawilu an yanqula an-nas min mawrusa min mawrusatin alifuha ila nidamin jadidin yashmalu al-hadira wal-mustaqbal wa ya'umma al-iman wal-amal wal-khuluqa was-suluk wa ma kana Mus'ab radhiyallahu anhu yamliku min wasa'il al-iqra' ma yatma'u tullabud dunya wa nahazil furat wa nahazil furas kullu ma ladayhi tarwatun min al-qiyasati wal-fidnati Qabasaha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ikhlasun lillah ja'alahu yudhahi bimali usratihi wa jahiha fi sabili aqidatihi thumma hadal Qur'an alladhi yata'annaqu fi tilawatihi wa yatakhayyaru min rawa'ihi ma yaghzu bihi al-albab fa idal afidatu tariqu lahu wa tanfatihu lid-dini al-jadid. Kesuksesan Mus'ab bin Umair dalam misinya menjadi dai yang menyeru manusia kepada Islam di kota Madinah. Dan sungguh Mus'ab benar-benar berhasil dalam menyebarkan Islam. Ya. Dan berhasil mengumpulkan manusia untuk memeluk agama ini. Bahkan dia berhasil menghadapi berbagai macam halangan rintangan. Ya, di dalam jalannya, dalam berdakwah, dari segala sesuatu yang menghalanginya sebagai orang asing. Ya, orang asing tentunya posisinya lemah satu tempat. Dan dimenangkan oleh orang-orang tempatan. Namun dia berhasil mendakwahi mereka, padahal dia seorang asing. Dan dia berhasil memindahkan manusia dari warisan leluhur yang telah mereka dapat dari nenek moyang mereka tentang suatu agama yang mereka yakini, dapat dia pindahkan kepada agama baru, ya, yang penuh dengan berbagai macam aturan-aturan baru, aturan-aturan yang ya mendatangkan kemaslahatan bagi keadaan mereka di masa kini maupun masa akan datang, ya, apalagi masa setelah kematian. Dia berhasil menyebarkan iman dan amal, ya, dengan akhlaknya dia berhasil pula berdakwah, ya. Ketika itu Mus'ab tak punya segala macam sarana-sarana yang dapat menyuap manusia, mempengaruhi manusia untuk ikut agamanya berupa harta dunia, karena sebagian agama itu disebarkan dengan uang, dengan harta dunia, ya, dengan iming-iming kekuasaan, jabatan, semua tak dimilikinya, ya, tak dimiliki oleh Mus'ab dalam mendakwahi orang-orang yang mereka identik cinta kepada dunia, ya. Bagian orang masuk Islam gara-gara dunia. Mus'ab tak punya itu semua. Tak ada. Ya. orang-orang yang mencari kesempatan untuk mendapatkan kepentingan dunia yang dalam dakwah. Tak ada yang mau diambil dari dakwah mus'ab berupa dunia, tak ada gemerlapnya, tak ada kenikmatan dunianya, tak ada yang dijanjikan apapun, hanya dakwah saja. Seharusnya dia gagal, tapi Allah berikan kepadanya kejayaan. Yang hanya dia miliki hanyalah merupakan kecerdasan, ya, kebijaksanaan, kepintaran dalam memilih kata-kata, dalam berdakwah kepada manusia, yang mengambil ilmu itu semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diiringi dengan keikhlasannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah. Bahkan dia mengorbankan segala harta keluarganya yang dimilikinya, ya. Bahkan dia mengorbankan segala macam kedudukannya di tengah-tengah kaumnya di kota Makkah. Dia orang dimuliakan, orang dimanjakan oleh kaumnya, orang yang kaya raya. Semuanya rela dia tinggalkan untuk menjadi duta Nabi SAW, berdakwah di kota Madinah dalam rangka menyebarkan akidahnya. Jadi modalnya adalah akhlak, ilmu, kecerdasan dalam memilih kata-kata, keikhlasan kepada Allah. Kemudian modal lainnya adalah Quran, yang begitu eloknya dia dalam membacanya, dalam menjabarkannya, menjelaskannya. Ya, dia mampu memilih kata-kata yang tepat dari Quran untuk menyuruh orang-orang yang berakal. Ya, manakala hati-hati telah condong kepada Quran ini dan apa yang mereka temukan dari keindahan Quran, maka terbukalah hati-hati ini untuk memeluk agama yang baru. Inilah fungsi sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Bahkan boleh dikatakan sebagian besar orang-orang kota Madinah masuk Islam, dia yang mempengaruhinya. Alangkah besarnya ganjaran yang diperoleh oleh Mus'ab bin Umair dari dakwahnya, karena kelak Madinah menjadi darul Islam. Ya, dari sanalah tersebar dakwah. Tentunya akan catatkan dalam catatan kebaikannya semua orang-orang masuk Islam dengan sebab dakwah dia sampai hari kiamat. Nah. Islamu Sa'ad ibn Mu'adin wa Usayd ibn Hudairin radhiyallahu anhuma. Wa kana mimman aslama ala yadi Mus'ab radhiyallahu an sayyida bani Abdul Ashhal. Sa'ad ibn Mu'ad wa Usayd ibn Hudair radhiyallahu anhuma. وبإسلامهما أسلم جميع بني عبد الأشهال في يوم واحد إلا ما كان من الأسير وهو عمرو بن ثابت فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أهد فكانت أول دار من دور الأنصار أسلمت بأسرها. Ya, berhasil dakwah Mus'ab ini masuk Islamlah dua tokoh penting di kota Madinah, namanya As'ad bin Zurarah. Ya, namanya Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair. Ya. Maka di antara orang-orang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah, ya, dua pemimpin Bani Abdul Ashhal, Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair. Siapa ini Sa'ad bin Mu'ad? Namanya Sa'ad bin Mu'ad bin Nu'man Al-Ausi Al-Ansari, dari suku Aus, kaum Ansar, Al-Badri, yang pernah ikut perang Badar. Alladih tazza arsur rahman limautihi. Dialah dikatakan Nabi, arsy Allah berguncang dengan matinya Sa'ad bin Mu'ad. Lihatlah betapa tingginya kedudukan Sa'ad bin Mu'ad di bumi ini. Manakala dia meninggal, berguncang arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Sungguh luar biasa ganjaran Mus'ab bin Umair. Karena agama kita mengajarkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuka jalan kebaikan dalam Islam, maka baginya ganjaran pahala atas amalannya dan ganjaran pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa harus dikurangi ganjaran pahala orang tersebut diberikan kepada dia. Masing-masing dapat pahala. Ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan Mus'ab lagi, di mana Sa'ad bin Mu'ath masuk Islam di tangannya, dan dialah laki-laki yang mana kalau meninggal berguncang Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan keislaman Sa'ad bin Mu'ath ini, maka masuk Islamlah seluruh suku Bani Abdul Ashhal. Maka dialah orang yang paling berkah bagi kaumnya, yang menyelamatkan semua kaumnya dari api neraka. Pemimpin yang berkah. Ya, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Dia ikut perang Badar, juga ikut perang Uhud, dan dia terkena panah pada perang Khandaq. Setelah itu dia hidup beberapa bulan. Ya, kemudian dia sempat memberi keputusan tentang Bani Quraidah yang berkhianat. Ya. Dan dia memohon kepada Allah agar jangan diwafatkan sampai dia melihat Bani Quraidah yang berkhianat, bagaimana Allah buat mereka, Allah hinakan mereka. Manakala dia memutuskan keputusan terhadap Bani Quraidah, setiap laki-laki yang telah dewasa dipenggal kepalanya, maka setelah itu dia pun akhirnya wafat. Inilah namanya Mu'adz. Ya. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ada dua Sa'ad, satu Sa'ad bin Mu'adz dari suku Aus, satu lagi Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj. Dua-dua Sa'ad inilah memimpin kota Madinah. Adapun yang lain yang juga berpengaruh namanya Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair Al-Ausi Al-Ashhalil Ansari. Usaid inilah yang ikut menghadiri Baiat Aqabah yang kedua nanti tahun berikutnya. Ya. Dan dia pula merupakan rombongan 12 orang mengikuti Baiat Aqabah yang pertama. Ya. Dan dia masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Afwan, dia termasuk salah seorang daripada utusan 12 orang yang berjumpa Nabi pada Baiat Aqabah yang kedua, bukan pertama. Jadi dari 82 orang, 12 orang menjadi utusan, di antaranya dia pada Baiat Aqabah yang kedua. Ya. Inilah namanya Usaid bin Hudair. Ya. Dia tidak ikut pada perang Badar maupun perang Uhud. Ya. Dia tidak ikut perang Badar namun ikut perang Uhud. Ya, karena perang Badar adalah merupakan peperangan yang tidak dirancang. Sehingga tak banyak sahabat yang ikut. Mereka tak tahu akan terjadi perangan. Ya, tapi dia ikut perang Uhud. Dan pada perang Uhud dia terluka. 7 lubang yang menganga di tubuhnya. Dia termasuk golongan orang-orang yang tidak lari ketika perang Uhud, karena sebagian besar sahabat lari. Ya. Karena mereka terperanjat, kondisi yang berubah. Tapi Allah telah maafkan mereka semua. Dan dia mengikuti juga perangan Nabi SAW, apapun perangan yang diikuti Nabi setelah perang Uhud, dia ikut bersama Nabi SAW. Dia ikut perang Ahzab, ya, perang Khandaq, dan seterusnya, Fathu Makkah. Meninggal di tahun 20 daripada Hijriah, di bulan Syaban, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wardah, dan dikuburkan di Baqi. Inilah Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Dengan keislaman keduanya, maka seluruh Bani Abdul Ashhal pun masuk Islam pada satu hari saja, kecuali seseorang bernama Usairim, ya, yang dia namanya aslinya adalah Amr bin Thabit. Amr bin Thabit yang masuk Islamnya agak sedikit lambat. Ya, nanti perang Uhud baru dia masuk Islam. Jadi setelah 3 tahun di kota Madinah barulah sahabat Nabi ini Usairim atau Amr bin Thabit masuk Islam. Ya. Maka Bani Abdul Ashhal adalah suku yang pertama memeluk Islam di kota Madinah, di mana seluruhnya masuk Islam. Nah. Rawa bin Ishaq anna As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu kharaja bi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yuridu bihi dar Bani Abdul Ashhal. ودار بني ظفر فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال لها بئر مرق فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم وكان سعد بن معاذ وأسير بن خدير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه فلما سمع بمصعب بن أمير رضي الله عنه ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام قال سعد بن معاذ لأسير بن خدير لا أبالك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليصفها دعفاءنا فزجرهما وانههما أن يأتيا دارينا فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. فأخذ أسير بن خدير حربته ثم أقبل إليهما فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن أمير هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب إن يجلس أكلمه. فجاء أسيد فوقف عليهما متشتما فقال ما جاء بكما إلينا تصفهان دعفاءنا اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب بلسان المؤمن الحادي الواثق من سماحة دعوته أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال أسيد بن خدير رضي الله عنه أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن فقال أي مصعب وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما والله لعرفنا في وجه الإسلام في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله. ثم قال أسيد ما أحسن هذا الكلام وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين. قال له تغتسلوا فطهروا وتطهروا ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن سعد بن معاذ. إن شاء الله. نعم. Ibnu Ishaq melihatkan bahwasanya As'ad bin Zurarah, As'ad ini yang pertama kali mengumpulkan kaum muslimin di kota Madinah untuk melaksanakan salat Jumat tadi, As'ad bin Zurarah. Ibnu Ishaq melihatkan bahwasanya As'ad bin Zurarah ini keluar bersama Mus'ab bin Umair. Jadi dialah orang tempatan yang mendukung dakwah ini. Dan di rumahnya lah Mus'ab bin Umair turun. Keduanya keluar mendatangi tempat Bani Abdul Ashhal dan tempat Bani Zafar. Ya. Maka As'ad mengajak Mus'ab bin Umair untuk masuk ke satu kebun dari kebun yang dimiliki oleh suku Bani Zafar. Di sana ada sumur. Orang-orang menyebutnya sumur Maraq yang banyak airnya. Keduanya pun duduk di tempat tersebut, di kebun tersebut. Tempatnya dingin, tempatnya ada air, membuat orang senang datang ke sana. Maka berkumpullah di sana orang-orang yang telah masuk Islam. Ya. Mendengarkan berbagai macam ilmu yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Dan kala itu Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair, mereka lah yang memimpin kaum mereka dari Bani Abdul Ashhal. Ya, Kedua-duanya belum masuk Islam, masih musyrik. Ada di atas agama kaumnya. Tatkala keduanya mendengar kedatangan Mus'ab bin Umair dan gerak dakwahnya di dalam kota Madinah menyeru orang kepada Islam, maka berkatalah Sa'd bin Mu'adz sebagai pemimpin Bani Abdul Ashhal dari suku Aus kepada Usaid ya bin Hudair. Dia mencela dan mengatakan, "La abalaka, sama saja engkau tak punya ayah." Ini kata-kata celaan. "Pergilah, temui dua orang ini yang keduanya telah datang ke negeri kita ini untuk ya membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kita, mempengaruhi orang-orang bodoh di antara kita. Kau pergi, datangi keduanya, usir keduanya. Larang keduanya, jangan datang negeri kita ini berdakwah." Ya, sebenarnya Mus'ab saja, tapi memberi fasilitas As'ad bin Zurarah. Mus'ab yang datang dari kota Makkah, adapun As'ad memang orang di situ. Ya, apa kata Sa'd bin Mu'ad? "Kalaulah bukan karena As'ad bin Zurarah itu adalah merupakan sepupuku, anak bibiku, aku yang akan datang ke sana, akan kuusir keduanya, tapi aku segan dengan dia. Ada hubungan kerabatan dengannya." Ya. "Maka pergilah engkau, datangi keduanya, usir keduanya. Jangan datang-datang negeri kita ini. Jangan menyebarkan dakwah yang baru di negeri kita ini." Ya. "Karena di sana ada As'ad bin Zurarah, itu dialah merupakan sepupuku, maka lebih baik engkau saja yang berangkat, usir keduanya. Karena kau tak ada hubungan kerabatan dengan keduanya." Maka Usaid pun mengambil senjatanya, tombaknya diambil, kemudian datang kepada keduanya. Tatkala As'ad bin Zurarah melihat kedatangan Sa'd bin Usaid bin Hudair ini, dia berkata, berbisik kepada Musa bin Umair, "Ini yang datang kepada kita adalah merupakan kepala suku, memimpin kaumnya. Maka jujurlah engkau kepada Allah, fasduqillah, jujurlah engkau kepada Allah." Maksudnya luruskan niatmu hanya untuk Allah. Ini pentingnya keikhlasan dalam berdakwah. Ini akan membuahkan hasil, membuahkan keberkahan. Fasduqillaha fih, jujurlah engkau kepada Allah dalam mendakwahi dia. Qala Mus'ab, berkata Mus'ab, "Sekiranya dia mau duduk, aku akan berbicara di hadapannya. Aku akan berikan baginya pencerahan." Datanglah Usaid dan dia berdiri dalam keadaan wajahnya yang penuh dengan masam, wajah kemarahan. Dan dia datang berkata kepada keduanya, "Ma ja'a bikuma ilaina tusaffihani tu'afa'ana. Apa yang membuatkan datang ke kami dan mempengaruhi orang-orang bodoh kami? I'tazilana, pergilah tinggalkan kami. In kanat lakuma bi anfusikum haja, kalau memang kalian masih sayang dengan jiwa kalian, pergi tinggalkan. Kalau kan memang masih sayang dengan jiwa kalian, pergi tinggalkan tempat kami ini. Jangan pengaruhi orang-orang bodoh kami." Maka berkata Mus'ab dengan bahasa yang begitu indah, karena keyakinan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan toleransi yang begitu tinggi dalam dakwah. Ya, maka dia berkata, "Awat tajlis fatasma, bagaimana kiranya kalau engkau duduk, dengarkan. Fa in radita amran qabil tahu, jika kau telah dengar apa yang kujelaskan, silakan kau boleh terima. Wa in karihtahu kuffa anka ma taqra, kalau sekiranya apa yang kau dengarkan menurutmu tak baik, kami akan tinggalkan. Kami tinggalkan kampung ini, kami tinggalkan kabilahmu, kami tak ganggu. Kalau sekiranya kau mau, duduklah sebentar, aku akan jelaskan apa visi misi agama ini." Maka berkata Usaid bin Hudair, "Ansafta, ya berarti engkau memang telah melakukan suatu perbuatan yang fair. Apa salahnya aku duduk, aku dengar. Kalau memang tak baik, aku bisa mengambil keputusan, tinggalkan." Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya Usaid bin Hudair memiliki logika berpikir yang baik, wawasan yang baik, yang membuka ya pikirannya untuk mendengar sesuatu yang baru. Ya, dengan itulah akhirnya dia mendapatkan hidayah. Berkata Usaid bin Hudair, "Ansafta, ya kau berkata benar." Kemudian dia tancapkan tombaknya di tanah dan dia pun duduk mendengarkan perkataan keduanya. Maka Mus'ab menyebutkan kepadanya pencerahan tentang Islam, bahkan membacakan kepadanya Quran. Maka berkata kedua-duanya itu Mus'ab dan Asad bin Zurarah radhiyallahu anhuma, "Demi Allah, kami benar-benar mengetahui telah tampak padanya wajah ya menerima Islam sebelum dia berbicara mengucapkannya. Kami lihat wajahnya bersinar, kami lihat wajahnya ya begitu indah, terlihat dia menerima apa yang kami dakwakan." Ya. Akhirnya Usaid ini pun berkata, "Ma ahsana hadzal kalama wa ajmalah." Alangkah indahnya apa yang kau ucapkan, alangkah bagusnya perkataanmu ini. "Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din?" Apa yang akan buat kalau mau masuk ke dalam agama kali ini? Subhanallah. Inilah hikmah dalam berdakwah. Kalau kau dengar, silakan. Engkau anggap buruk, kami tinggalkan. Ya, setelah mendengar berubah seketika wajahnya pun berubah. Maka berkatalah kedua-duanya, "Engkau pergi mandi sana, sucikan dirimu, sucikan pakaianmu. Setelah itu ucapkan syahadat, syahadat yang hak. Kemudian salat." Dia pun seketika mandi, membersihkan pakaiannya. Setelah itu mengucapkan syahadat. Kemudian dia salat, ruku, ya sujud, dia kerjakan dua rakaat. Kemudian berkata keduanya kepadanya. Kemudian dia berkata kepada dua orang tersebut, "Di belakangku ini ada seorang laki-laki lain dan dia penentu, pemimpin. Ya, andai kata dia masuk Islam, tak ada yang tersisa dari kaumnya kecuali semua akan masuk Islam bersamanya. Aku akan berusaha menggiring dia untuk datang kepada kalian berdua. Namanya Sa'ad bin Mu'adz." Sekarang sudah bertiga mereka yang mendukung dakwah ini. "Aku akan giring gimana supaya datang kepada kalian berdua." Naam. "Tsumma akhadha harbatahu wa ansarafa ila Sa'din wa qaumihi wa hum julusun fi nadihim. Falamma nadhara ilayhi Sa'd ibn Mu'adz muqbilan qala ahlifu billahi laqad ja'akum Usaydun bighairi alwajhi alladhi dhahaba bihi min 'indikum. Falamma waqafa Usayd ibn Khudair 'ala an-nadi qala lahu Sa'd ma fa'alta? Faqala kallamtu rajulaini fawallahi ma ra'aytu bihima ba'san wa qad nahaytuhuma faqala naf'alu ma ahbabta wa qad hudithtu anna bani harisata kharaju ila as'adi ibni zurara liyaqtuluhu wa dhalika annahum arafu annahu ibn khalatika liyukhfiruka فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة فأخذ الحربة من يد أسيد بن حضير ثم قال والله ما أراك أغنيت شيئا ثم خرج إليهما فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أن أسيد بن حضير إنما أراد منه أن يسمع منهما فوقف سعد بن معاذ على أسعد بن زرارة ومصعب بن أمير متشمتا ثم قال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني أتغشانا في دارنا بما نكره وكان أسعد بن زرارة قد قال لمصعب بن أمير لقد جاءك والله سيد من ورائه من قومه إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان أمين وقال مصعب لسعد بن معاذ أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته وإن كرهته عزلنا منك ما تكره فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه أنصفت ثم ركز الحربة وجلس فعرض مصعب عليه الإسلام وقرأ عليه آيات من سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قال أي مسعب وأسعد بن زرارة فعرفنا والله في وجه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله نعم يا ما كبركتلها سعد بن معاذ Kemudian sudah hampir jam 6, tak sempat kita padakan sampai di sini dulu. Insya Allah minggu akan datang kita akan melanjutkan kisah keislaman Sa'd bin Mu'adz. Ya, bagaimana dia masuk Islam, bagaimana setelahnya semua kaumnya masuk Islam. Karena waktu sudah jam 6, tak sempat rasanya. Ya, kita padakan dulu. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.